Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in thumma amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran fikih kita, ya, dari kitab Sifatu Salatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, minat takbir ilat taslim ka'anna kataroha, ya, sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Muhaddits Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah. Karena kita masuki pembahasan berikutnya, qira'atuhu sallallahu alaihi wasallam ba'dal fatihah, bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah surat al-fatihah. Disebutkan di sini, thumma kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ba'dal fatihah suratun ghairuha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah membaca surat Al-Fatihah, beliau membaca surat yang lainnya. Wa kana yutiluha ahyanan. Dan terkadang beliau membaca surat setelah Al-Fatihah itu dengan surat yang panjang. Jadi banyak keadaan beliau membaca surat setelah Al-Fatihah ini. Terkadang beliau membaca surat setelah Al-Fatihah itu dengan surat yang panjang. Wa yaqsuruha ahyanan li'aridin safarin. Dan terkadang pula beliau meringkas bacaan surat setelah Al-Fatihah karena dalam keadaan safar. Au si'alin, atau karena batuk. Au maradin, atau karena ada yang sakit. Naam, au bukai sobiyin, atau karena tangisan seorang bayi, seorang anak kecil. Naam. Kama qala Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, hal tersebut sebagaimana perkataan sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, jawaza sallallahu alaihi wasallam zata yaumin fil fajr. Kata sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pada suatu hari pada salat fajar, salat subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meringkas ya bacaannya. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis yang lain, shalla subha fa qara'a bi aqsuri surataini fil Qur'an. Bahwasanya beliau sholat subuh dan beliau membaca surat, dua surat yang pendek dari Al-Quran. Fakilah kemudian dikatakan, ya Rasulullah lima jawazta. Kemudian ya sebagian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau meringkas sholat membaca bacaan Al-Fatihah, membaca surat setelah Al-Fatihah dengan bacaan yang ringkas? Beliau mengatakan, sami'tu buka asobiyin, aku telah mendengar tangisan seorang anak kecil. Nah, dan dari sini juga ya diambil faedah, boleh membawa anak kecil ke masjid, tapi dengan memperhatikan adab-adabnya. Nah, ya begitu juga memperhatikan nasihat-nasihat para ulama. Ya, kalau misalnya anak kecil tersebut ya malah merusak konsentrasi sholat, ya lebih baik di rumah, ya khawatir mengganggu jamaah yang lain, ya lebih-lebih dia belum mumayyiz, ya kalau dia mumayyiz ya tidak mengapa dibawa ke masjid. Nah, diantara dalil yang membolehkan adalah hadis ini dan hadis-hadis yang lain. Fadhannantu anna ummaha ma'ana tusolli. Maka aku mengira bahwasanya ibunya itu telah sholat bersama kami. Fa'aradtu an afrigha lahu ummahu. Maka aku menginginkan untuk meringankan ibunya. Ya. Wa kana yaqul, dan juga beliau bersabda, inni la adkhulu fis shalah wa ana uridu itolataha. Sesungguhnya ya aku tatkala aku mendirikan salat dan aku ingin memanjangkannya, fa asma'u buka as-sabi. Ya, kemudian aku mendengar tangisan seorang anak kecil. Fa atajawwazu, kemudian aku meringkas fi salati, dalam salatku, mimma a'lamu min siddatin wujida ummuhu min bukaihi. Ya, dikarenakan aku mengetahui betapa gelisahnya, betapa khawatirnya ibunya dari tangisan bayinya atau tangisan anaknya. Ya, maka dari sini bagi seorang imam yang mengimami kaum muslimin secara umum, maka hendaklah dia memperhatikan keadaan jamaah, ya, keadaan jamaah sholat. Nah, kalau mungkin ya pada saat sholat itu ada orang yang sakit atau orang yang sudah tua, ya kan, atau orang yang ada anak kecil yang menangis, maka harus segera refleks, ya. Nah, pada saat kita imam misalnya, kita niatnya agak panjang misalnya, tiba-tiba ada orang yang sudah terbatuk-batuk misalnya, tapi batuk beneran, bukan batuk-batukan, ya. Nah, kadang sholat itu ada batuk-batuk, ya, batuk-batuk yang dibuat-buat kadang, ya. Nah, ya betul-betul batuk deh, ya. Nah, atau ya orangnya sudah tua misalnya di belakang, orangnya sakit kita lihat, atau ada tangisan ya, anak-anak kan kurang khusyuk sholat, merusak konsentrasi sholat. Ya, maka ya kita ringkas sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Nah, kemudian wa kana yabtadi'u min awwali surati ayukammiluha fi aghlabi ahwalihi. Dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam yang memulai dari surat, dari awal surat, dan memuliakannya dan menyempurnakannya ya pada kebanyakan salat beliau. Nah, jadi ini tata cara beliau membaca surat setelah Al-Fatihah. Ya. Biasanya beliau sempurnakan bacaan surat tersebut. Nah, nanti juga disebutkan terkadang juga beliau bagi ke dalam dua bagian. Naam. Wa yaqul, dan beliau mengatakan, a'tu kulla suratin hadzaha minar ruku'i wasujud. Berikanlah setiap surat itu bagiannya dari ruku' dan sujud. Wa fi lafdhin, dan dalam lafaz yang lain, likulli suratin raka'atun. Bagi setiap surat itu satu rakaat. Ya. Ini keadaan-keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat setelah Al-Fatihah. Terkadang panjang, terkadang pendek. Ya. Nah, beliau membaca pendek karena ada illahnya. Ya, mungkin di belakangnya ada orang yang sakit atau ada tangisan anak-anak. Ya, lebih-lebih di zaman kita ini ya, di zaman pandemi ini. Ya, pemerintah membolehkan kita membuka masjid. Ya, kan, tetapi ada beberapa arahan yang disebutkan oleh pemerintah, di antaranya adalah untuk memperingkas sholat. Ya, tujuannya agar tidak terlalu lama ya. Adanya perkumpulan di dalam masjid. ya, dikhawatirkan nanti kalau terlalu lama, na'am, bisa ya menyebabkan sesuatu yang tidak kita inginkan ya, dari tersebarnya virus. Ya, pemerintah alhamdulillah tidak melarang. Ya, masjid silakan buka. Ya. Nah, masyarakat boleh berjamaah. Tapi di sana ada arahan-arahan yang disebutkan oleh pemerintah. Di antaranya adalah sebelum masuk itu nyuci tangan, ya. Kemudian memakai alat sholat, memakai masker. Kemudian juga ya disarankan oleh pemerintah untuk ya tidak terlalu lama melaksanakan sholat, ya. Nah, karena dikhawatirkan kalau terlalu lama, ya, nah, menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan, ya. Yang penting rukunnya itu kita tegakkan. Nah, khusyuk tetap ya dijalankan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian wa kana taratan yaqsimuha fi raka'ataini. Dan terkadang beliau membagi surat itu ke dalam dua rakaat. Ya, jadi satu surat dibagi ke dalam dua rakaat. Ya, kalau keadaan pertama tadi itu satu rakaat satu surat. Kemudian keadaan berikutnya watarotan yu'iduha kullaha fi raka'ati tsaniyah. Dan terkadang beliau mengulanginya pada rakaat kedua. Jadi surat yang sama diulangi. Ya. Jadi dua rakaat pertama itu dengan surat yang sama. Ya. Rakaat pertama surat itu, rakaat kedua juga surat itu. Ya. Ini juga ya warid dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini keadaan yang ketiga. Kalau keadaan pertama beliau menyempurnakan bacaan salat, keadaan yang kedua ya beliau membagi ke dalam dua bagian. Keadaan yang ketiga mengulangi bacaan itu. Ini di rakaat yang kedua. Nah, keadaan yang keempat wa kana ahyanan yajma'u fi raka'atil wahida baina surataini aw akthar. Dan terkadang pula beliau menggabung pada satu rakaat itu di antara dua surat atau lebih. Ini keadaan yang keempat. Jadi terkadang beliau dalam satu rakaat itu membaca dua surat. Tapi nanti yang akan disebutkan itu ya diantaranya adalah ya surat Al-Ikhlas dengan yang lain. Ya kalau sholat malam beliau biasa menggabung dengan ya na'am sholat yang surat yang lain. Kadang beliau membaca Al-Baqarah digabung dengan Ali Imran. Ya. Nah, kalau sholat malam itu disunahkan untuk dipanjangkan. Ya, tapi kalau sholat-sholat fardu, ya kita harus memperhatikan jamaah ya. Jangan sampai sholat isya baca surat Al-Baqarah misalnya kan lanjut. Ya, Ali Imran lanjut An-Nisa, lanjut Al-Maidah. Waduh. Sampai azan pertama belum selesai. Ya, lihat ke belakang jamaah sudah enggak ada. Sudah pulang semua. Ya. Nah, jadi diperhatikan keadaan jemaah kalau sholat wajib ya. Kalau sholat wajib itu ya, seorang imam harus memperhatikan keadaan jemaah. Nah, kita lanjutkan. Waqad kana rajulun minal ansor ya ummuhum fi masjid Quba. Dan sungguh dahulu ada seorang sahabat dari kalangan ansor. Ya, dia mengimami para sahabat di Masjid Quba. Ya. Wa kana kullama iftataha suratan yaqra'u biha lahum fis salati mimma yaqra'u bihi. Dan setiap kali beliau memulai salat, ya, memulai rakaat, itu beliau membaca surat yang sama. Ya, dari apa-apa yang beliau baca. Jadi rakaat pertama, rakaat kedua itu suratnya sama. Ya, nanti akan disebutkan surat yang sama kemudian ditambah yang lain. Iftataha kul huwallahu ahad. Sahabat ini membuka salatnya rakaat pertama dengan membaca kul huwallahu ahad. hatta yafrogho minha, sampai selesai. Thumma yakra'u suratan ukhra ma'aha, kemudian membaca surat yang lain. Ya, ini dalil yang keempat, keadaan yang keempat. Jadi beliau menggabung dua surat dibaca dalam satu rakaat. Ya, hadisnya adalah kisah seorang sahabat membaca surat Qul Huwallahu Ahad pada rakaat pertama kemudian ditambah surat yang lain. Wa kana yasna'u dzalika fi kulli rakaatin. Ya, maka beliau lakukan hal itu pada rakaat berikutnya, rakaat kedua. Jadi membaca Qul Huwallahu Ahad kemudian surat yang lain. Nah, jadi menggabung dua surat. Ya. Fakullama ashabuhu faqalu. Ya, fakallamahu ashabuhu faqalu. Kemudian para sahabat yang lain ya, mengatakan kepadanya, faqalu, mereka mengatakan innaha taftatihu bihadhihi surah. Thumma la tara annaha tujzi'uka hatta taqra'a bi ukhra. Ya, para sahabat lain yang dimakmumi oleh sahabat ini, sesungguhnya engkau membuka sholat dengan surat ini, kemudian engkau memandang bahwasanya surat itu tidak mencukupi sehingga engkau menambahnya dengan surat yang lain. Ya, karena dua surat yang dibaca. Ya, surat Al-Ikhlas dengan surat yang lain dalam satu rakaat. Kemudian disarankan oleh para sahabat, fa imma antaqra'a biha wa imma antada'aha wa taqra'u bi ukhra. Ya. Bacalah, kata para sahabat. Ya. Jadi ngasih solusi. Ya. Bacalah olehmu surat itu saja, surat Al-Ikhlas saja. Ya, dan engkau meninggalkan surat yang lain. Ya. Atau engkau meninggalkannya dan membaca surat yang lain. Ya, itu tidak menjamaknya. Di saran sahabat yang lain, ya. Naam, untuk membaca surat Al-Ikhlas saja, tidak menambah surat yang lain. Atau surat Al-Ikhlas ditinggalkan diganti dengan surat yang lain. Faqala, kemudian sahabat ini radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma ana bitarikiha." Aku tidak akan meninggalkannya. Ya. In ahbabtum an ummakum bidzalika fa'altu. Kalau kalian mau, saya akan mengimami kalian dengan itu. Aku akan lakukan. Wa in karihtum taraktukum. Kalau kalian tidak mau, aku akan tinggalkan. Maksudnya tidak lagi mengimami sholat. Ya. Kalau kalian mau, ya, saya akan imami terus. Tapi kalau tidak mau, ya, naam, aku akan tinggalkan, tidak mau jadi imam. Ya. Kemudian wakanu yarauna annahu min abdulhim. Dan para sahabat pada saat itu mengetahui bahwasannya ya, dia atau sahabat itu termasuk yang paling bagus di antara mereka. Ya. Wakarihu ayya ummahum ghairuhu. Dan para sahabat tidak mau ya diimami selain orang itu. Nah, karena dia yang paling bagus. Ya. Karena di sana ada keadaan-keadaan imam ya. Ada beberapa golongan yang haram menjadi imam. Ada beberapa golongan yang makruh menjadi imam. Ya. Nah, di antara yang haram menjadi imam seperti perempuan menjadi imam laki-laki itu tidak boleh. Ya. Nah, perempuan yang jadi imam kemudian makmumnya laki-laki. Ya, fitnah semua ujungnya nanti. Ya. Keadaan sob saja disuruh paling belakang ini malah dia maju. Nah, ya tidak jadi sholat khatirnya. Nah, ada juga yang tidak boleh menjadi imam, haram hukumnya, adalah orang yang bacaan Al-Fatihahnya itu rusak. Ya. Kalau bacaannya Al-Fatihahnya sampai merubah makna, sebagian para ulama menyebutkan tidak diperbolehkan dia menjadi imam. Begitu juga sebagian para ulama menyebutkan ya, orang dari kalangan ahlul bid'ah yang mukaffirah tapi yang perbuatannya itu, bid'ahnya itu, na'am, bisa menjatuhkan dia ke dalam kekafiran. Tapi kalau bid'ah yang tidak, na'am, menjerumuskan dia ke dalam mukafirah, maka sepakat para ulama boleh, dan termasuk usul min usuli ahli sunnah, bahwasanya boleh bermakmum dengan ahli bid'ah atau ahlul ahwa, ya, sah solatnya, ya. Nah, biasa dahulu para sahabat bermakmum atau berimam dengan ahlul ahwa, ya, seperti apa? Naam, seorang yang zalim, ya, siapa itu? Al-Hajjaj bin Yusuf al-Zalim. Waktu itu dia penguasa, ya. Para sahabat, ya, sholat di belakangnya. Nah, jadi ini keyakinan ahlu sunnah, boleh bermakmum dengan ahli bid'ah, tapi dengan syarat, ya, bid'ah imam tersebut tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam, ya, tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam, ya. Jadi boleh kita sholat misalnya di masjid yang lain, imamnya orang awam, tidak masalah, apalagi orang awam, ya, jangan sampai nanti punya keyakinan, wah, ini ahlul bid'ah ini, ya, jangan sholat di situ, ya kan? Dia biasanya itu sering yasinan ini, ya kan? Nah, ini tidak boleh, ya, bahkan ini fitnah, ya. Jadi kesepakatan para ulama dan usul ahli sunnah, boleh kita sholat di belakang ahlul ahwa. Ya, adapun dosanya, ya, imam itu sendiri, ya, menanggung dosa yang dia lakukan, ya, kita tidak terkena. Nah, ada juga imam yang itu makruh hukumnya, ya, seperti yang banyak salah membaca selain Al-Fatihah, ya. Kalau Al-Fatihah ini sebagian para ulama menganggap besar sehingga tidak sah atau haram hukumnya seorang yang imam bacaan Al-Fatihahnya itu, ya, banyak salah, bahkan merubah makna, bisa merubah makna, ya. Tapi kalau selain Al-Fatihah tetap sah, tapi makruh, ya, makruh hukumnya. Nah, begitu juga yang mayoritas, ya, makmum, ya, tidak menyukai imam itu, ya. Nah, sebagian para ulama memasukkannya, ya, ke dalam keadaan makruh, ya. Nah, Allahu ta'ala alam biswab. Ya, banyak keadaan imam, ya. Ada juga yang afdol, yang sunnah, ya, seperti hadis akro, ya ummu al-qaum akra'uhum li kitabillah. Hendaklah yang memang mengimami sebuah kaum adalah yang paling akra', yang paling bagus bacaannya, banyak hafalannya, ya. Dia paham tentang sunnah, ya, dan keadaan-keadaan yang lainnya, ya, dari na'am abdolnya atau sunnahnya seorang menjadi imam. Kemudian kita lanjutkan, falamma atahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbaruhu al-khabar. Ya, takala, ya, na'am, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka, ya. Mereka mengkhabarkan khabar ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya fulan, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuk?" Wahai fulan, yaitu imam tadi, apa yang mencegahmu untuk tidak melakukan apa yang diperintahkan sahabat-sahabatmu? Wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi surah, dan apa yang membuatmu terus-menerus membaca surat ini fi kulli rakaatin, pada setiap rakaat? Faqala, kemudian sahabat ini mengatakan, inni uhibbuha, sesungguhnya aku mencintai surat ini, surat Al-Ikhlas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hubbuka iyyaha adkhalaka al-jannah, disebabkan engkau mencintai surat Al-Ikhlas tadi, itu bisa memasukkan engkau ke dalam surga. Nah, ini diantara keutamaan surat Al-Ikhlas. Ya, nanti kala dibaca ya di dalam sholat dan kita mencintainya, itu bisa memasukkan seorang ke dalam surga. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan dulu. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang datang. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.